aku gagal lagi. Mungkin nasib ini suratan tanganku, harus sabar menjalani. Bayang dirimu. menggoda jiwa. Oh,

begini. Akhirnya kisah cintaku terluka, terluka di relung hati yang dalam. Ku coba tuh bernyanyi walau dalam sepi. sadari keinginanku demi masa depanmu agar kita berdua hidup bahagia. Jangan gelisah hati aku diam sendiri. Merenungi yang kini terjadi di antara kita berdua. Tak akan berubah sampai

kata kau kasihku dalam hidup hanya dirimu kaulah cintaku kaulah segalanya Thank you.

yang menyulam bayangan. Maka namamu ku sebut dengan bibir gemetar, kembang asmara. Ada kebisuan yang menimpa hayalan, tak sadar tubuhku Detak waktu. mungkin ini cintaku yang pertama. Kini ku tahu ada getar di jantungku bila bertemu jadi pertama di lantai kaca.